نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زيدا من بعد. Dan kita lanjutkan pembahasan kita dalam sifat sholat Nabi insyaallah dan rahimahullah taala. Kita masuk pada al-qunut fil fitri. Qala syekh rahimahullah taala al-qunut fil fitri. Qunut dalam sholat witir. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقنط في ركعة الوتر أحيانا ويجعله قبل الركوع. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut atau berdoa dalam rakaat witir, dalam salat witir kadang-kadang, dan menjadikannya sebelum ruku, menjadikan kunut tersebut sebelum ruku. Nah, dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala wa innama qulna ahyanan, pada catatan kami pada ahyanan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi raqatil witri ahyanan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut pada rakaat witir, pada salat witir kadang-kadang. Kenapa kok tidak terus menerus tapi hanya kadang-kadang? Wa inama qulna ahyanan li anna sahaba alladziina rawau al-witra lam yadhkuru al-kunuta fihi. Falau kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaf'aluhu daiman lana qaluhu jami'an anhu. Naam rawahu anhu Ubay bin Ka'ab wahdah, fadalla ala annahu kana yaf'aluhu ahyanan, wa fihi dalilu ala annahu ghairu wajibin wa huwa madhhabu jumhuril ulama. Wa innama qulna, dan hanya saja kami katakan ahyanan, kadang-kadang. Hanya saja kami katakan Nabi melakukan kunut witir kadang-kadang karena sahabat, karena para sahabat yang mereka meriwayatkan sholat witir, mereka tidak menyebutkan kunut pada witir tersebut. Nah, yang meriwayatkan sholat witir banyak, ya. Maka seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut witir terus menerus, ya falhu daiman, melakukan kunut witir terus menerus, lana qaluhu jami'an anhu, maka benar-benar mereka akan menukilnya semuanya dari Nabi. Jadi kalau Nabi SAW melakukan kunut witir terus menerus, di setiap witir kunut, maka akan dinukil kepada para kita, atau para sahabat pun akan menukilnya. Ya. Nah. Ya. Nah, yang meriwayatkan kunut witir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ubay bin Ka'ab sendiri. Ubay bin Ka'ab sendiri akan menunjukkan hal ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut witir ahyanan, kadang-kadang. Maka di dalamnya terdapat dalil bahwasanya kunut witir tersebut bukan wajib, tidak wajib. Dan ini adalah madhab jumhur ulama. Ini madhab jumhur ulama. Nah, Baik. Kita lanjutkan. Wa'allama Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ayyakul idza faragha min qira'atihi fil witri Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqdha alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait la manja minka illa ilaik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu untuk mengucapkan atau supaya mengucapkan apabila selesai dari bacaannya, dari bacaannya itu surat setelah Fatihah pada witir, ya, supaya mengatakan Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqdha alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait la manja minka illa ilaik. Nah ini diucapkan atau Nabi mengajari Al-Hasan bin Ali 6 kunut witir. Kunut witir yang dilakukan sebelum ruku, setelah selesai membaca Al-Fatihah kemudian membaca surat yang lainnya, sebelum ruku membaca doa ini. Nah, 6. Ini pada kunut witir. Kunut witir bukan kunut subuh. Bukan kunut subuh. 6. Pada subuh itu tidak ada kunut. Sebagaimana dikatakan oleh Syalabani rahimahullah taala, kunut witir ini saja kadang-kadang dilakukannya. Nah, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya terus menerus, maka akan dinukil kepada kita, akan sampai kepada kita. Ya, nah demikian kunut subuh. Ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut subuh, pasti akan dinukil walaupun hanya sekali. Ya, tetapi ternyata tidak ada. Ya, apalagi kalau dikatakan kunut subuh itu wajib, sehingga kalau lupa kunut subuh kemudian harus sujud sahwi. Nah, sebagian orang mengatakan kunut subuh itu wajib. Nah, tidak sah. Ada yang mengatakan tidak sah kalau tanpa kunut, ada yang mengatakan kalau tidak kunut harus sujud sahwi. Nah, ini adalah tidak benar, ya, tidak ada. Nah. Baik. At-tasyahudul akhir wujubu tasyahud. Tasyahud yang akhir. Ya, tasyahud akhir, yakni kalau pada sholat tersebut, sholat yang memiliki dua tasyahud. Ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ya, seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ya. Nah, tasyahud yang pertama, tasyahud awal, tasyahud yang kedua, tasyahud akhir. Baik. Thumma kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da ayati marak'ata arabi'ah yajlis litasyahudil akhir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah sempurna rakaat yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duduk untuk tasyahud akhir. Ana wa kana ya'muru fihi bima amara bihi fil awal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan padanya, ya, pada rakaat yang terakhir, pada tasyahud akhir tersebut dengan apa yang Nabi perintahkan dengannya pada awal, yaitu pada tasyahud awal. Enam. Wa yasna'u fihi ma kana yasna'u fil awal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pada tasyahud akhir seperti apa yang dilakukan pada tasyahud awal. Illa annahu hanya saja, ya, atau kecuali bahwasanya, nah, kana yaq'udu fihi mutawarrikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk pada tasyahud akhir duduk tawarruk. Nah, duduk tawarruk. Kalau tasyahud awal duduknya apa? iftirosh, iftirosh. Nah, itu bedanya. Adapun bacaannya, kemudian sifat tangan, ya, sifat tangan, Adam itu sama, ya, sama. Baik. Sifat tangan bagaimana? Tangan kiri di atas, paha kiri atau paha kanan? Paha kiri ya, paha kanan silang jadinya. Jika tangan kiri di atas paha kiri, ya, kemudian tangan kanan di atas paha kanan, terus jari-jemarinya menggenggam, ya, semua jari-jari menggenggam, dan kemudian apa? Berisyarat dengan jari telunjuk. Kemudian mempertemukan ibu jari dengan jari tengah, nah, jari tengah, dan kadang-kadang membentuk lingkaran, membentuk lingkaran. Baik. Nah, sekarang bagaimana duduk tawaruk tersebut? Yufdi biwarikihi al yusra ilal ardi. Ya. Nah, yufdi menempelkan biwarikihi pahanya bagian atas al-yusro yang sebelah kiri ilal ardi nam di tanah, yang menempelkan paha bagian atasnya yang sebelah kiri di tanah, ya, wa yakhruju qadamaihi wa yukhriju qadamaihi min nahiyatin wahidatin, dan mengeluarkan kedua kakinya dari satu sisi. Wa yaj'alu al-yusra tahta fakhidhi wa saqihi, dan menjadikan kaki yang sebelah kiri di bawah pahanya dan betisnya, betis yang sebelah kanan. Ya. Wa yansibul yumna, dan menegakkan kaki yang kanan. Wa rubama farashahu, barubah farosha, dan kadang-kadang Nabi menghamparkannya. Anam, baik. Jadi anam duduk tawaruk pada tasyud akhir itu anam menempelkan paha bagian atas kaki sebelah kiri di tanah, ya, ini paha ini. Nah, ditempelkan di tanah, kemudian mengeluarkan kedua kaki dari satu arah. Dari satu arah, dari arah kanan semua, kaki kanan dan kaki kiri, ya, kanan dan kiri dari satu arah, dan kemudian menegakkan, menjadikan apa, kaki kiri di bawah paha dan betis, ya, ini kaki kiri di bawah paha dan betis, nah, ini paha kanan dan betis kanan, nah, dan menegakkan kaki kanan, ya, kaki kanan ini ditegakkan, ya. Tegakkan, dan kadang-kadang menghamparkannya, menghamparkannya dirobohkan, kadang dirobohkan. Karena tidak, kalau di sini ditegakkan, ya, ditegakkan begini kakinya. Kalau dirobohkan, ya, dirobohkan. Nah, ini tawaruk, ya, duduk tawaruk. Nah, ada pun tangan kanan, tangan kiri di paha kiri, ya, atau di lutut. Nah, kemudian tangan kanan boleh menggenggam semuanya. Jari-jari menggenggam kecuali jari telunjuk berisyarat, atau nah, ibu jari dipertemukan dengan jari tengah membentuk lingkaran, nah, diletakkan di paha kanan atau di nah, penghujung paha. Nah, wa kana yalqumu kaffahu al yusra rukbatahu yatahamal alaiha, dan Nabi SAW kadang-kadang menggenggam, ya, menggenggamkan tangannya yang kiri, ya, yang kiri kepada lututnya, ya, pada lututnya yatahamal alaiha, yang meletakkannya di atas lututnya tersebut. Nah, adapun yang kanan seperti tadi, ya, berisyarah, ya, berisyarah. Wasanna fihi as-salatu nam as-salata alaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama sanna dzalika fi tasyahudil awal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyunahkan padanya, yaitu pada tasyahud akhir, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyunahkan yang demikian pada tasyahud awal. Waqad madha hunaka dzikru siyagil waridati fi sifatis salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh sudah berlalu di sana penyebutan lafad-lafad yang ada, siyag ya, bentuk-bentuk atau lafad-lafad yang ada pada sifat salat alaihi, salat salawat atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enam. Ini pada bacaan pada tasyahud akhir sama dengan bacaan pada tasyahud awal ya. Nah, hanya beda duduknya saja, yaitu duduk tawaruk. Kalau pada tasyahud awal duduknya duduk iftirash, duduk iftirash, sedangkan pada tasyahud akhir duduknya tawaruk. Enam. Bab yang berikutnya wujubu sholati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wajib bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waqad sami'a sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulan yad'u fi sholatihi lam yumajidillaha ta'ala wa lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala ajil hadha. Summa da'ahu faqala lahu wa li ghairihi idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbahu rabbih jalla wa az wa thana'i alayhi summa yusalli wa fi riwayatin yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam summa yad'u bima syaa wa sami'a rajulan yusalli fa majidallaha wa hamidahu wa shalla ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ud'u tujib wa sal tuta. Wajib bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendengar seseorang berdoa dalam salatnya. Berdoa dalam salatnya tidak memuji Allah atau tidak memuliakan Allah Ta'ala dan tidak mengucapkan solawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang ini telah keliru. Ya. Orang ini telah keliru. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya seraya berkata kepadanya dan kepada yang lainnya, apabila seseorang di antara kalian sholat, ya, sholat berdoa, nah, maka mulailah dengan memuliakan Rabbnya Jalla wa'az. Ya, apabila seseorang di antara kalian berdoa, maka mulailah dengan memuliakan atau memuji Rabbnya Jalla wa'az dan menyanjung atasnya. Kemudian bersolawat. Yusolli, kemudian bersolawat. Di dalam riwayat dan lafaz yusolli ala nabi, hendaklah dia bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian berdoa dengan apa yang dia inginkan. Ya, berdoa dengan yang dia inginkan. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendengar seseorang berdoa, maka orang tersebut memuji Allah, nah, dan menyanjungnya dan bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, berdoalah maka akan dikabulkan, memintalah maka akan diberi. Nah, ini adab dalam berdoa dan hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat, ya, salawat atas Nabi, kemudian setelah itu berdoa dengan doa yang diinginkan. Nah, kata Syalabani rahimahullah ta'ala pada catatan kaki di bawah, wa'lam anna hadal hadith yadullu ala wujubis sholati alaihi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam fi hadata syahud li'amrihi biha li'amri biha. Waktu zahaba ila wujubi al-imamu al-syafi'i wa ahmad fi akhir nam riwayatain anhu wa sabaqahuma ilahi jama'ah minas sahaba wa ghairuhum balqolal al-ajuri fi syariah sofah kata wa kata man lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam fi tashahudi al-akhir wajabalahi i'adah as-salah. Dan ketahuilah bahwasanya hadis ini menunjukkan atas wajibnya bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada tasyahud ini, karena Nabi sallallahu alaihi memerintahkan dengannya, ya, yaitu liusolli, ya, liusolli ala Nabi, baik, diperintahkan dengannya. Dan sungguh telah berpendapat kepada pendapat wajib dan pendapat wajib Imam Syafi'i dan Imam Ahmad pada akhir dua riwayat darinya, dan telah berlalu dan kepadanya atau telah mendahului keduanya, ya, yaitu jamaah dari para sahabat dan yang lainnya. Bahkan Al-Ajuri mengatakan dalam kitabnya Syariah halaman 415, barang siapa tidak bersolawat atas Nabi pada tasyahudnya yang akhir, wajib atasnya mengulangi solatnya. Ya, nah, baik. Jadi tasyahud bersolawat pada tasyahud akhir, enam ataupun tasyahud awal ini hukumnya wajib. Ya, baik. Wujubu isti'adah, wujubul isti'adah min arba'in qabla du'a. Wajib berlindung dari empat perkara sebelum berdoa. Wajib berlindung dari empat perkara sebelum berdoa. Nah, wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul idza faragha ahadukum min atashahudil akhir falyasta'id billahi min arba' yaqul allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal thumma yad'u li nafsihi bima bada lahu. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yad'u bihi fi tashahudihi wa kana yu'allimuhu as-sahabata radhiyallahu anhum kama yu'allimuhu as-surata minal Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, apabila seseorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari empat perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tsumma yad'u, kemudian berdoa untuk dirinya dengan doa yang diinginkan. Bima bada lahu, dan doa yang diinginkan. Ya, nah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya pada tasyahudnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa tersebut kepada para sahabat radhiyallahu anhum sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganjari mereka satu surat dari Al-Qur'an. Ya, nah, ya setelah doa tasyahud, kemudian sholawat, kemudian berlindung, nah mohon perlindungan pada Allah dari empat perkara ini. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari adab jahannam. Yang pertama, wa min adzabil qabri, dan dari adab kubur. Kedua, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang ketiga, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari jeleknya fitnah al-masih ad-dajjal. Empat. Ya. Enam. Ya, wajib berlindung dari empat perkara. Enam, sebelum berdoa. Enam, di dalam tasyahud akhir tersebut. Dalam tasyahud akhir. Ya, enam. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tabihuna, ada yang tanyakan? Nah. Tadi mengenai apa? Kunut witir tadi Ustaz bilang kunut sebelum ruku, Ustaz. Nah. Sebelum ruku kah sebelum sujud, Ustaz? Sebelum ruku. Nah, sebelum ruku. Disebutkan dalam kata Syaikhul Rahimahul Taala. Wa'allama al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ayyakul idza faragha min qira'atihi fil witri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu untuk mengatakan apabila selesai dari bacaan. Selesai dari bacaan itu bacaan ketika berdiri. Ketika berdiri setelah Al-Fatihah membaca surat yang lainnya, nah sebelum ruku berdoa. Sebelum ruku berdoa mengucapkan Allahumma hadini fi man hadait. Pada yang sebelumnya kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqnutu fi raq'atil witri ahyanan wa yaj'aluhu qabla ruku. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut atau berdoa pada rakaat witir nam kadang-kadang dan menjadikannya qabla ruku, sebelum ruku. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.